terlewati, menanti ungkapan kami cinta dari laku nyatakan lewat tatap mataku. Ku ingin menjadi cinta dalam hidupmu. Harus berapa lama menunggu? Ataukah tak ada rasa cintanya padaku? Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, tunggu waktuku. Cinta tak bisa dipaksakan, hati tak mudah diarahkan. Bila kau tak suka padaku, jangan buang waktuku. Terima kasih.